نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan menjelaskan bab bad'ul wahyi, permulaan turunnya wahyu. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan materi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemuda. Kita terangkan bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau jadi pemuda, beliau berdagang, beliau menikah, kemudian bagaimana kepercayaan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, dan ketika Rasulullah umur 35 tahun terjadi banjir dahsyat menghantam kota Makkah sehingga dinding-dinding Ka'bah rusak. Kemudian kafir Quraisy membangun Ka'bah, dan ketika selesai mereka bersengketa tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Kemudian mereka berunding dan bermusyawarah bahwa siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram setelah ini maka dialah yang paling berhak. Ternyata Rasulullah yang masuk, dan orang-orang yang bersengketa itu ketika melihat Rasulullah maka mereka mengatakan Al-Amin Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang paling amanat dan ridho semuanya. Sampai situ kemarin pun Ka'bah dibangun. Nah sekarang Rasulullah di usia hampir 40 tahun, apa yang terjadi? Lamma taqarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam 40, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur beliau menjelang 40, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah untuk cinta menyendiri, menyintai kesendirian. Di Rasulullah ketika umur hampir 40 itu Allah jadikan Rasulullah itu senang menyendiri, berpikir tentang hakikat kehidupan, melihat apa yang dilakukan kaumnya, memutuskan silaturahim, membangun dan membuat berhala. Setelah itu kalau sudah jadi disembah, melihat mereka wa'dul banat, mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Orang kafir jahiliyah menikahi istri dari bapak-bapaknya atau menikahi istri-istri bapaknya. Orang kafir Quraisy makan riba, bersengketa dan seterusnya. Itu membuat Rasulullah berpikir. Ya, dan Rasulullah tidak pernah ikut apa yang dilaksanakan masyarakat jahiliyah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, tidak pernah terbesit dalam hatinya Rasulullah melakukan maksiat kecuali berapa kali? 2 kali, dan itu dua-duanya pun gagal. Jadi Rasulullah melihat fenomena kemungkaran, ketidakbenaran, dan Rasulullah tahu hati kecilnya itu mengingkari itu semua. Tapi enggak ada wahyu yang membimbing beliau, beliau enggak tahu semua. Akhirnya beliau menyendiri, hubbiba ilaihil khala. Allah jadikan Rasulullah itu suka menyendiri. Senang menyendiri, menjauhi hiruk pikuk orang-orang jahiliyah itu. Fakana ya'khudhu as-sawiq wal ma. Beliau berbekal roti dan air putih. Wa yadhhab ila ghari Hira. Kemudian beliau naik ke Gua Hira yang ada di Jabal Nur, yang ada di Jabal Nur, Gunung An-Nur. Yang mana kurang lebih milaini min Makkah, kurang lebih jaraknya 2 mil dari kota Makkah. Sebuah gua yang kecil, tidak besar dan tidak lebar. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi waqtahu fil ibadah. Rasulullah beribadah, watafkir, memikirkan kondisi umatnya, sampai datanglah al-haq minallah subhanahu wa ta'ala. Sampai datanglah malaikat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kejadian itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang umur 40 tahun. Kita baca dulu. Di saat seperti itu datanglah malaikat Jibril, dan Rasulullah melakukan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu belum ada syariat apa? Puasa belum ada. Solat aja belum ada. Di bulan Ramadan itu, dan sebagian riwayat mengatakan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tanggal 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan. Turunlah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Kita baca dulu riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naumi. Awal-awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah diberi mimpi, mimpi yang salihah. Dan mimpi itu kan ada tiga. Yang pertama ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang saleh, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Hadza fa minallah, mimpi yang seperti ini itu datangnya dari Allah. Yang kedua al-hulum minasyaitan, mimpi yang jelek, datangnya dari syaitan. Mimpi dikejar orang, mimpi ketemu syaitan, tindian, kelindur, gak bisa bangun, minasyaitan, dari syaitan. Yang ketiga mimpi yang gak ada maknanya, ya sekedar mimpi begitu. Seorang punya aktivitas di siang hari sampai ke bawah mimpi, tidak ada jelunturungannya, enggak jelas. Ada tiga. Dan Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu itu dapat mimpi, mimpinya itu mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'a mithla falaq as-subh. Tidaklah Rasulullah melihat mimpi itu kecuali datang seperti falak, falak waktu subuh. Thumma hubiba ilaihi al-khala. Kemudian masa-masa itu Rasulullah dijadikan Allah suka menyendiri. Menjelang umur berapa tadi? 40. Rasulullah suka menyendiri gitu, melihat hakikat, melihat rusaknya masyarakatnya ini. Menyendiri Rasul. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah menyendiri berkhalwat di Gua Hira. Rasulullah bertahannus, beribadah dengan apa yang menurut beliau itu, mengingat, melihat, dan apa namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil 'adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah berhari-hari. Berhari-hari di situ terus, di Gua Hira itu. Kalau sudah selesai, habis bekalnya, beliau pulang ila ahlihi, ke rumah keluarganya, yaitu Khadijah. Wa yatazawwad lidzalika, kemudian ngambil bekal lagi, sawik, roti, dan juga apa tadi, air. Jadi kalau habis datang kembali ke Khadijah, ngambil bekal lagi. Ini juga menunjukkan keutamaannya Khadijah. Coba punya suami Terus kalau perempuannya itu pikirannya materi saja, apakah mungkin membiarkan suaminya pergi ke Gua Hira? Bahkan di bekalnya ditepak-tepak no, digenah-genah no sama Khadijah. Itu menunjukkan kebaikannya siapa? Khadijah. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Terus berhari-hari sampai ketika Rasulullah ada di Gua Hira, dalam riwayat tanggal 21 Ramadan turunlah faja'ahul malak, turunlah atau datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang, Rasulullah kaget. Dan Rasulullah mengatakan, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari'in." Aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minil juhd. Ketika aku katakan aku enggak bisa baca, maka aku langsung diapakan di situ? Didekap oleh Jibril. Aku didekap sampai hilang tenagaku. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepas lagi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Maka aku katakan lagi, "Ma ana biqari'in," aku enggak bisa baca. Maka aku didekap lagi yang kedua kali sampai hilang tenagaku, terus dilepas lagi. Kemudian Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Fakultu, maka aku menjawab, "Ma ana biqari'in," aku enggak bisa baca. Keberapa kali ini? Tiga kali. Aku enggak bisa baca. Kemudian aku didekap oleh Jibril sampai lemes, terus dilepas lagi. Kemudian Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Surat yang pertama. Ayat yang pertama turun. Maka Rasul ketakutan karena enggak pernah melihat makhluk seperti itu. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaju. Rasulullah pulang sambil gemeteran. Gugup semuanya, gemeteran. Ketakutan Rasulullah sampai masuk ke kota Makkah, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka masuklah Rasulullah ke rumahnya Khadijah. Setelah itu, setelah ada di keluarganya, di situ ada anak-anaknya dan juga ada keluarganya, Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah. Berarti menunjukkan Rasulullah kedinginan. Takut. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Maka diselimuti oleh keluarganya beliau, oleh Khadijah, sampai Rasulullah tenang. Sampai hilang ketakutan itu. Faqala li Khadijah. Setelah hilang, reda, maka Rasulullah berkata kepada istrinya yang tercinta, "Mali, ada apa dengan diriku ini?" Fa akhbaraha al-khabar. Kemudian diceritakan kepada Khadijah, "Aku ada di Gua Hira, datanglah makhluk yang menyuruh aku, 'Iqra, bacalah.' Aku didekap, aku jawab, 'Ma ana biqari'in,' aku enggak bisa baca." Terus diceritakan semua dari awal sampai akhir. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut ada apa-apa yang akan menimpa diriku. Aku takut terhadap diriku ini. Ada apa ini? Faqalat Khadijah. Ah, ini. Perkataan Khadijah ini ditulis dengan tinta emas. Dijadikan legenda. Dijadikan setiap generasi meriwayatkannya. Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi la yuzikallahu abada." Tidak, sesekali tidak, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. "Innaka latasilur rahim." Engkau adalah orang yang selalu nyambung tali rahim. "Wa tahmilul kal." Dan engkau adalah orang yang selalu menanggung beban orang yang kesusahan. "Wa taksibul ma'jum." Kau membantu orang yang miskin, papa enggak punya apa-apa, selalu kamu bantu. "Waktu kridhaif." wa takrid dhaif, dan kau adalah orang yang selalu memuliakan tamu, menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, ala nawaibil haqqi, dan kau adalah orang yang selalu membantu orang yang terdolimi, orang yang dalam kebenaran kau selalu membantu. Wallahi tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dirimu. Dalam riwayat Khadijah mengatakan, arju antakuna nabiya hadil ummah, aku berharap kepada Allah agar engkau menjadi nabinya umat ini. Yang ngomong itu siapa? Khadijah. Fantolakats bihi Khadijah hatta atas bihi Waraqa bin Nawfal ibn Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Kemudian Rasulullah diajak oleh Khadijah pergi ke Waraqa bin Nawfal. Ini kalau istri enggak cerdas enggak mungkin melakukan itu. Itu menunjukkan istri yang cerdas. Maka Rasulullah langsung diajak oleh Khadijah ke rumahnya Waraqa bin Nawfal. Waraqa bin Nawfal ini adalah anak pamannya Khadijah. Sepupu, anak paman berarti sepupu, misanannya Khadijah. Wa kana imra'an tanassar fil jahiliyah. Dan Waraqa bin Nawfal ini orang Arab yang Nasrani pada waktu itu. Dan jarang-jarang ada orang Arab Nasrani. Orang Arab pada waktu itu yang tanassara beragama Nasrani di masa jahiliyah. Semua orangnya banyak nyembah patung, ini enggak mau nyembah patung dia. Ya? Namanya siapa? Waraqa. Dan Waraqa ini adalah orang Kristen pada waktu itu. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan Waraqa ini bisa nulis tulisan Hebrew, apa? Ibrani. Tulisan Ibrani, tulisannya Israel. Yahud. Fa yaktubu minal Injili bil Ibraniyah, dan bisa nulis Injil dengan bahasa Ibrani. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Arab. Oh, bahasa Arab enggak jangan diomongkan, omong sejak kecil orang Arab. Fa yaktubu minal Injili bil Ibraniyah. Bisa baca, bisa nulis Injil dengan bahasa apa? Ibrani. Wa kana syaikhon kabiran. Ini orang sepuh banget dan sudah buta. Didatangi dalam kondisi buta, tua banget. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada anak pamannya, "Ya bani ammi, isma' mi bani akhika." Wahai sepupuku, dengarkan apa yang disampaikan oleh keponakanmu ini. Maksudnya Rasulullah. Faqala lahu Waraqa, maka Waraqa berkata kepada Rasulullah, "Ya bani akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasulullah berkata kepada Waraqa apa yang beliau alami, diceritakan. Aku ada di Gua Hira berhari-hari bermalam-malam, datanglah malaikat, datanglah makhluk yang dia menyuruhku ikra, bacalah. Aku jawab, aku enggak bisa baca, aku didekap sampai lemes, kemudian aku dilepas dan disuruh baca lagi sampai 3 kali. Akhirnya aku diberi ucapan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diceritakan semuanya. Setelah itu, maka Waraqa berkata, hadan namus alladzi nazzalahu Allah ala Musa. Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah an-namus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan namus adalah nama Jibril dalam kitab Taurat atau Injil. Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Andainya saja aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Kaget Rasulullah. Rasulullah kaget. Apakah mereka nanti akan mengusir aku? Kenapa Rasulullah kaget? Karena selama ini orang kafir Quraisy semuanya sepakat mencintai Rasulullah. Betul? Orang kafir Quraisy selama ini enggak ada yang mencela Rasul, enggak ada. Semuanya cinta. Kalau ditanyakan di Mekah nih, anak kecil, orang tua, kaya, miskin, bangsawan maupun budak, ya, semua orang ditanya, siapakah manusia yang paling amanat di kota Mekah? Sepakat, enggak ada dua orang berselisih. Semuanya akan menjawab Muhammad. Makanya kata Waraka, yang datang kepadamu adalah Jibril sebagaimana dahulu Allah mengutusnya untuk Musa. Seandainya saja hidupku masih panjang, seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusir dirimu. Kaget Rasulullah, apakah kaumku nanti akan mengusir aku? Dijawab sama Waraka, na'am lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti akan dimusuhi kaumnya. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Seandainya saja masa itu nanti aku melihatnya, ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Andaikan saja nanti aku masih hidup ketika waktu itu tiba. Berarti berapa tahun setelah itu? Yang cepat ngitungnya itu loh. Nabi umur 40 tahun, diusir berarti umur berapa? 13 kan? Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun. Bahkan sebelum hijrah, seandainya aku hidup, aku akan membelamu ketika masa itu tiba. Kamu diejek, kamu dilempari batu, kamu diusir, kamu dilempari batu sampai berdarah-darah, seandainya itu tiba masanya, aku akan membelamu seandainya hidupku masih panjang. Tsumma lan yanshaq waraqa an tufiya, dan tidak berlangsung lama Waraqa meninggal dunia. Dan setelah itu terjadi kekosongan wahyu. Setelah dapat wahyu pertama tuh enggak turun lagi Jibril. Gelisah Rasulullah, ini jadi nabi ndak ini? Kalau jadi nabi mana kelanjutannya gitu ya. Sebelum saya lanjutkan ya jamaah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan ke antum pelajaran penting dari kisah ini. Pelajaran dari kisah ini satu, menunjukkan keutamaan Khadijah. Keutamaan siapa? Khadijah. Dan yang meriwayatkan ini siapa? Aisyah. Aisyah pada waktu itu sudah lahir belum? Belum lahir. Belum lahir Aisyah. Betul? Belum lahir. Tapi menceritakan kisah ini. Dan ini menunjukkan keutamaan Khadijah. Dan Khadijah ini kemarin sudah saya jelaskan, satunya istri Nabi yang dinikahi Nabi tanpa Nabi berpoligami. Khadijah. Dan satu-satunya istrinya Nabi yang memperoleh anak dari Nabi, ya cuma siapa? Khadijah. Semuanya tidak ada yang punya anak dari Rasulullah kecuali satu, itu bukan istri, siapa namanya? Maria gitu. Khadijah. Yang meriwayatkannya Aisyah. Pertanyaan saya, lebih afdol mana, Aisyah ataukah Khadijah? Lebih afdol siapa? Ya, lebih afdol siapa? Pernah Rasulullah ini sering nyebut Khadijah. Kalau ada makanan, tolong kasihkan ke saudara-saudaranya Khadijah. Tolong kasihkan ke teman-temannya Khadijah. Tolong kasihkan ke adik-adiknya Khadijah. Betul, Khadijah sudah wafat. Sudah mati Khadijah ini. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, wallahi tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi cemburu kepada Khadijah. Padahal sudah wafat. Tapi masih dicemburui sama Aisyah, saking seringnya Rasulullah ngomong Khadijah. Istri itu kalau baik meskipun mati selalu diingat oleh suaminya. Diingat-ingat terus. Rasulullah kalau punya sesuatu tolong kasihkan ke adik-adiknya Khadijah. Tolong kasihkan ke teman-temannya Khadijah. Selalu diingat. Sampai cemburu, sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah telah menggantikan wanita tua itu dengan yang lebih muda. Itu aku. Kenapa kau masih ingat wanita-wanita tua itu?" Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, wallahi kalian enggak bisa seperti dia. Fima makna ya? Dialah wanita atau dialah manusia yang pertama kali beriman kepadaku ketika manusia di jagat raya ini kafir semuanya kepadaku. Dialah wanita yang telah menginfakkan nyawanya, hartanya, perjuangannya, seluruhnya untuk dakwahku. Ketika manusia semuanya memusuhi dan pelit dari perjuangan. Dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku peroleh dari wanita lain selain dirinya. Ngomongnya ini kepada siapa? Berarti kesimpulannya, lebih afdal mana Khadijah sama Aisyah? Loh, tapi Rasulullah pernah ditanya Amr bin As, ya Rasulullah man ahabun nasilaik, ya Rasul siapakah manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Siapa? Ya, berarti lebih bagus mana Khadijah? Tapi Rasulullah ditanya itu ketika Khadijah sudah meninggal. Ketika ditanya makanya jawabannya apa? Aisyah. Berarti lebih afdal mana Aisyah sama Khadijah? Hah? Terperinci. Dikasih materi gitu langsung seakan-akan Khadijah gitu ya. Atau enggak juga. Lebih afdal mana Khadijah sama Aisyah? Khadijah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Aisyah, dan Aisyah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Khadijah. Kalau perjuangannya, welas asihnya, ya, pengorbanannya enggak bisa mengalahkan Khadijah. Tapi kalau penyebaran ilmu enggak bisa mengalahkan Aisyah. Aisyah itu merekam semua apa? Gerak-geriknya Nabi. Direkam semuanya terus dikasihkan ke para tabi'in. Penyebaran ilmu sampai ke kita ya dari Aisyah. Paham? Bagian sholatnya Nabi, tidurnya Nabi, safarnya Nabi. Bagaimana Nabi kalau duduk, bagaimana Rasulullah kalau tidur, bagaimana Rasulullah kalau berjalan, bagaimana Rasulullah bermuamalah sama istri-istrinya, bagaimana Rasulullah kalau sholat sunnah. Dari siapa? Jadi lebih utama mana? Utama mana? Terperinci. Pelajaran yang nomor dua. Pelajaran yang nomor dua. Jadi yang pertama tadi kan keutamanya siapa? Khadijah. Pelajaran nomor dua, Rasulullah ummi. Rasulullah itu buta huruf. Rasulullah itu apa? Buta huruf. Nomor tiga, nomor tiga ya, ayat yang pertama kali turun adalah bagian dari surat, bagian pertama dari surat Al-Alaq. Itu pelajaran nomor tiga. Pelajaran nomor empat, pelajaran nomor empat, hadis ini adalah dalil. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya. Hadis panjang tadi. Hadis ini dalil bahwa urutan surat dalam Al-Quran tidak berdasarkan waktu turunnya. Hadis ini menunjukkan bahwa tertib urutan surat-surat di dalam Al-Quran tidak berdasarkan waktu turunnya. Tetapi urutan di dalam Al-Quran itu berdasarkan tauqifi. Apa tauqifi itu? Berdasarkan petunjuk dari Nabi. Jadi Nabi mengatakan surat Al-Fatihah taruh di depan. Paham? Turun surat An-Nas taruh di belakang. Turun surat Al-Baqarah taruh setelah Al-Fatihah. Instruksi langsung dari Nabi. Tidak berdasarkan urutan. Bukan kok turun pertama Al-Alaq taruh pertama, turun ditaruh. Nggak. Jangan salah paham. Jadi urutan Al-Quran itu tidak berdasarkan waktu turunnya. Tetapi itu urutan surat-surat dalam Al-Quran itu tauqifi. Langsung petunjuk dari Nabi. Gak mesti yang turun pertama ditaruh di pertama. Paham? Bisa dipahami? Itu ya. Itu pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia. Rasulullah itu manusia. Beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia. Beliau makan, betul apa enggak? Beliau minum. Beliau juga takut. Betul apa enggak? Nah, jadi Rasulullah adalah manusia. Mengalami dan merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh manusia. Rasul berbekal. Itu Rasul. Jadi kalau nak cerita wali jaga nduk pinggir kali sampai ribuan tahun enggak makan, ojo dipercaya. Kelene, enggak mungkin menungso. Jangankan wali, nabi lo butuh makan. Nabi Muhammad pernah dalam peperangan itu kelaparan sampai nabi dan para sahabat makan belalang. Pernah dengar enggak? Ya, padahal itu adalah pemimpinnya para wali, butuh makan. Jadi kalau ada jaga ribuan tahun atau berpuluh-puluh tahun enggak makan, ya jangan dipercaya ya. Ya benar. Oke. Itu nomor berapa itu? 4. 5. Sekarang nomor 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia bahkan sebelum jadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia bahkan sebelum jadi nabi. Di antara dalilnya adalah Khadijah mengatakan, "Tenang wahai suamiku, sekali-kali tidak, demi Allah, Allah enggak akan mungkin menghinakanmu. Kau adalah orang yang nyambung silaturahim, menjamu tamu, nolong orang yang kesusahan, menolong orang yang terdolimi, menolong orang yang fakir miskin. Enggak mungkin Allah menyanyiakan dirimu." Jelas? Dan Rasulullah sudah mulia apa enggak? Kenapa para nabi itu kok sebelum jadi nabi kok dijaga oleh Allah? Kenapa? Supaya kaumnya tidak bisa berhujjah atas nabi itu. Supaya kaumnya enggak bisa ngomong gini, "Loh, awakmu dulu gini kok," gitu loh. Paham enggak? Makanya nabi itu sama sekali tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lari dari dirinya. Enggak ada. Dari bayi sampai umur 40 tahun enggak ada mendolimi orang. Karena seandainya nabi itu enggak dijaga oleh Allah sebelum diangkat jadi nabi, tentunya nanti umatnya akan membantah. Paham? Jangan kalian berdusta. Loh, Muhammad dulu kan kamu pernah berdusta. Masih ingat dulu kita waktu main bersama? Bisa aja. Rasulullah melarang misalnya membuka aurat. Loh, Muhammad dulu kamu melakukan ini. Rasulullah melarang berzina. Seandainya gak dijaga, tentu mereka akan mengatakan, "Loh, dulu kamu bareng aku. Goda cewek misalnya." Kan bisa. Makanya dijaga oleh Allah. Gak boleh kita menisbatkan kedoliman kepada nabi sebelum, bahkan sebelum diangkat jadi. Mereka mengatakan gini, "Loh, namanya juga manusia. Kalau belum dapat wahyu kan manusia biasa. Gak boleh kita mengkultuskan nabi. Kalau belum jadi nabi, yo, berarti manusia biasa. Kita katakan ini manusia beda. Sengaja dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikawal dalam artian dijaga supaya nanti ketika jadi nabi gak ada hujah bagi umatnya untuk apa? Membantah." Gitu ya. Oke. Terus nomor berapa ini? 7. Nomor 7. Seorang istrinya dai itu enggak cukup salihah. Tapi istrinya dai itu harus muslihah. Salihah itu baik untuk dirinya. Tapi kurang, lebih dari itu harus muslihah. Itu mensolehkan orang lain. Punya pikiran visi ke depan untuk memperbaiki orang lain. Gak cukup dirinya baik. Tapi harus punya sifat sebagai seorang da'i juga. Seorang istrinya da'i harus punya sifat ingin memperbaiki. Soleh itu baik. Tapi kalau muslih itu memperbaiki. Paham gak maksudnya? Lebih dari itu. Harus punya jiwa. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah membackup ketika suaminya galau, ditenangkan oleh Khadijah. Dan begitulah seorang istri. Si istri adalah tongkat bagi orang, bagi si buta. Si istri adalah penenteram jiwa, qurrata ayun. Itulah yang dilakukan oleh Khadijah, mengajarkan kepada kita. Dan seorang istri yang baik harus bisa memberi solusi Seperti Khadijah ini. Dikasih solusi, apa solusinya ini? Diajak ke orang pinter, tapi pinter sungguhan, bukan dukun. Iki wong pinter temenan. Akhirnya Rasulullah diajak sama istrinya ke orang pinter, pinter sungguhan ini. Orang yang membaca Alkitab. Terus, pelajaran nomor 8. Pelajaran nomor 8 ini, Allah sisakan kebenaran itu sampai tongkat estafet itu, sampai tongkat estafet kebenaran itu datang ke Rasulullah. Masih ada estafetnya dari Waraqah sampai ke Nabi. Paham enggak maksudnya? Allah tidak biarkan kosong sama sekali. Kebenaran masih ada sisa-sisanya. Yang dibawa oleh siapa tadi? Ini juga dalil bahwa pada zaman itu masih ada Kristen Unitarian, itu masih ada. Unitarian itu lawannya Trinitas. Paham enggak makna Unitarian? Unitarian itu mengakui satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa adalah rasul. Jadi begini, kemarin sudah saya ceritakan kalau enggak salah ini. Agama Kristen itu, ini agak melebar dikit, enggak apa-apa dah. Kenapa kok ada Waraqah di situ, kok agamanya Nasrani itu loh? Gimana ceritanya? Jadi pengikutnya Nabi Isa itu bermadzhab Unitarian. Pengikut sejatinya Unitarian itu gampangnya tauhid itu loh, Pak. Mengesakan Allah, Nabi Isa adalah rasul. Paham sampai sini? Ah. Seperti itu. Dan dulu negeri Syam, bangsa Palestina itu dulu agamanya Nasrani. Karena Nabi Isa lahir di tempat itu. Paham sampai sini? Nabi Isa lahir di tempat itu dan orang-orang memeluk agama Nasrani. Dan seperti yang saya sampaikan dari dulu bolak-balik saya ceritakan di tempat ini bahwa negeri Syam adalah negeri yang terpilih tempatnya para nabi dan negeri Syam itu pusat perdagangan. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman li ila fi quraish ila fihim rihlatasyita'i was-sayf fali'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li ila fi quraish, karena adat kebiasaan orang kafir Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Orang kafir Quraisy itu dulu punya kebiasaan dagang musim panas, musim dingin. Jelas? Karena orang Mekah enggak mungkin menanam padi, menanam kurma, enggak ada di sana gersang. Mereka menyandarkan perekonomiannya pada apa? Perdagangan. Maka musim dingin pergi ke Yaman. Selatan kan berarti kan? Selatan Yaman, ke utara Mekah, ke utara lagi Madinah. Ke utara jauh Syam, Palestina. Jelas sampai sini? Kalau musim dingin pergi ke Yaman. Ini ada ayatnya. Ila fi rihlatasyita'i. Kalau musim panas pergi ke Syam. Dan sebagian riwayat mengatakan yang pertama kali mengadakan dua rihla ini, rihla apa? Musim dingin dan rihla musim panas untuk dagang ini, sebagian riwayat mengatakan yang pertama kali pencetus itu adalah siapa? Hashim, sudah saya ceritakan dulu kalau nggak salah ya. Hashim adalah mbah buyutnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu dagang ke negeri Syam, wafat di Gaza, wafat di Gaza. Mbah buyutnya Nabi, kuburannya nggak ada di Mekah, kuburannya ada di Gaza. Jelas? Setelah itu, bapaknya Rasul sendiri, siapa namanya? Abdullah juga dagang ke Syam. Waktu sampai di Yathrib, yaitu Madinah, beliau sakit keras, akhirnya bapaknya Nabi Abdullah wafat di kota Madinah dalam perjalanan apa? Dagang. Jelas? Rasul sendiri sejak umur 12 tahun sudah dagang. Diajak, dalam riwayat diajak oleh pamannya pergi kemana? Ke Syam. Rasul umur 25 tahun juga diajak, beliau berdagang membawa hartanya siapa? Khadijah. Masih ingat? Dan saya juga menceritakan di tempat ini Seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi di negeri Persia. Ini bukan berbicara Mekah lagi, Persia. Waktu beliau melihat gereja, masih ingat? Beliau terkagum-kagum, ini agama lebih baik daripada agamaku Majusi penyembah apa? Api. Akhirnya beliau ngomong sama penduduk, apa sama penghuni gereja itu, ini agama kok baru, kok saya belum tahu. Nasrani ini agama dari mana? Apa jawabannya penghuni gereja? Ini agama dari Syam. Akhirnya Salman ngomong begini, kalau nanti ada saudagar yang pulang dari negeri Syam dan ingin balik ke negeri Syam, tolong kabarkan ke aku ingin pergi ke negeri Syam. Ada kata-kata saudagar di situ. Faham maksud saya? Itu dalil semuanya bahwa zaman dulu Syam itu adalah pusat perdagangan. Dan sering saya sampaikan, kalau antum lihat peta, memang Syam itu secara laut, lautnya adalah laut Mediterania, ya kan? Satu laut sama Yunani, satu laut sama Italia, satu laut sama Ciprus, satu laut sama, paham? Ya sana itu. Kalau ke selatan Jazirah Arab, kalau ke utara Eropa, kalau ke timur Asia, kalau ke barat selatan Afrika, pusat di situ. Makanya zaman dulu itu Romawi sama Persia selalu berebutan pengen menjadikan Palestina itu wilayahnya. Romawi ingin nyaplok Palestina, begitu juga dengan Persia ingin nyaplok Palestina dan ingin dipermanenkan jadi wilayahnya. Sampai sini jelas? Makanya ada ayatnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, saya enggak bawa mushaf, dalam surat Ar-Rum. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat namanya ayat Romawi. Justru di Al-Qur'an enggak ada surat-surat Al-Arab, enggak ada. Adanya surat Ar-Rum, surat Romawi. Ghulibatir Rum fi adnal ard, dulu bangsa Romawi, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Fi adnal ard, di bumi yang paling rendah. Di bumi yang paling apa? Rendah. Waktu itu zamannya Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, terjadi pertempuran dahsyat antara orang Romawi dengan orang Persia. Romawi blok barat, Persia blok timur. Kaum muslimin yang ada di Mekah, mereka berharap yang menang adalah Romawi, karena Romawi itu masih ahli kitab, masih ada sisa-sisa kebenaran. Paham? Tapi orang-orang kafir jahiliyah pengennya apa? Persia yang menang. Dan waktu itu Romawi kalah. Ada ayatnya, ghulibatir Rum fi adnal ard, dan bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di bumi paling rendah di muka bumi. Dan nanti setelah beberapa tahun Romawi menang. Lah, yang ingin saya sampaikan, adnal ard, bumi yang paling rendah. Antum cek di internet, bumi yang paling rendah itu ada dua kemungkinan, daratan apa lautan. Kalau daratan, maka itu adalah suatu tempat di Palestina namanya kota Jericho atau Ariha, 300 meter di bawah permukaan air laut. Itu daratan terendah di muka bumi. Memang Nabi enggak mengatakan kotanya namanya apa di sini, di ayat itu. Tapi zaman modern kan bisa dilacak sekarang ini, bahwa negeri yang terendah kalau daratannya itu Ariha. Ariha itu Jericho. Subur ya di situ karena di bawah. Dan waktu kita dari Baitul Maqdis Yerusalem menuju ke Jericho itu turun bis, itu loh bis. Turun. Ternyata sampai di kota itu ada tulisannya bahwa inilah kota terendah di muka bumi. 300 meter di bawah permukaan air laut. Tetapi kalau yang dimaksud bumi terendah itu laut, maka itu adalah laut mati. Laut mati itu 400 meter di bawah permukaan air laut. Lah kebetulan Jericho sama laut mati itu jaraknya cuma kurang lebih 16 kilometer, ya kurang lebih lah antara itu dan itu. Bisa dipahami lah? Paham ya? Kalau Jericho ada di Palestina, kalau laut mati ada di mana? Di Yordania. Ya kemungkinan ya dua ini, kalau enggak di Jericho ya di mana? laut mati, dan secara geografis lah memang jaraknya tidak apa, tidak jadi kemungkinan dari situ. Insya Allah ilmu indallah, yang tahu ilmunya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita kaitkan dengan ilmu modern kan bisa diukur itu bahwa bumi terendah itu daerah situ, dan itu Syam. Paham maksud saya? Itu adalah apa? Syam. Saat apa hubungannya sama Maroko? Sabar, saya jelaskan dulu. Karena aku tahu yang sedang kau pikirkan. Ya, dikira enggak ada apa? Nah, ada ceritanya, sebentar dulu. Itu, jadi itu bumi terendah. Artinya bumi terendah ada di mana? Di Syam. Itu dalil bahwa dulu Syam dijadikan rebutan. Paham sampai sini? Oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia. Akhirnya Kaisar Romawi ingin mematenkan agar Palestina ini jadi kekuasaannya. Jelas sampai sini? Romawi dulu itu ajarannya bukan Nasrani. Romawi dulu itu ajarannya adalah ajaran politeisme atau apa? Pagan, menyembah dewa-dewa, dewa laut, dewa gunung, dewa matahari, dewa ini. Itu adalah keyakinan atau ideologinya orang apa? Romawi kuno. Jelas? Maka memik diperas otaknya nih dan mengatakan gimana caranya supaya Palestina bisa kita kuasai, karena Palestina ini atau tanah Syam pada keumumannya ini dari segi agama memang diberkati. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Rasulullah di Isra Mi'rajkan Allah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina yang Allah berkati sekelilingnya, diberkati sama Allah. Dari segi agama diberkati. Dari segi ekonomi, kehidupan nyata, duniawiah, memang porosnya pada waktu itu. Paham? Maka Kaisar Romawi punya siasat supaya Palestina mau jadi wilayahnya. Dengan cara apa? Kaisar Romawi masuk agama Kristen. Agama penduduk apa? Palestina. Jelas sampai sini? Masuk agama Nasrani. Kristen sama Nasrani sama aja. Kristen bahasa umum. Nasrani bahasa apa? Hah? Bahasa Arab. Masuk agama Nasrani. Setelah masuk agama Kristen, bingung Kaisar Romawi. Loh kok banyak sekte? Ada sekte ini, ada sekte ini, ada sekte ini, ada sekte ini. Bingung. Akhirnya Kaisar Romawi, saya pilih yang mana ini? Maka dipilihlah oleh Kaisar Romawi yang mirip dengan ajaran lamanya. Ajaran lamanya kan ajaran pagan, ajaran dewa-dewa. Lah yang mirip sama ajaran pagan, mirip zamannya dulu, miliknya dulu dia. Jadi gini loh Pak, orang itu kalau pindah keyakinan itu masih ada pengaruh-pengaruh keyakinan lama. Masih ingat gak dalam perang Hunain itu, ketika para sahabat baru-baru masuk Islam, Fathu Makkah, diajak perang sama Nabi, di tengah perjalanan melihat orang kafir punya pohon besar. Masih ingat gak kisahnya? Kata orang yang baru-baru masuk Islam, ya Rasulullah tolong buatkan apa? Pohon besar seperti orang kafir punya pohon besar. Paham maksud saya? Jadi masih ada pengaruh-pengaruh jahiliyah itu. Nah ini juga begitu. Ketika masuk agama Nasrani, bingung sektenya kok banyak. Akhirnya dipilihlah sekte yang paling mirip dengan ajaran lamanya, yaitu ajaran pagan. Berarti dipilihlah sekte yang di situ banyak Tuhannya, yaitu Trinitas, Trinity. Paham? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Budhe, Tuhan Pakde, Bapak, Roh Kudus, sama Tuhan Anak. Tiga mereka ini, tapi aslinya satu. Tapi satu ini sebenarnya tiga. Bingung, anak TK aja, profesor aja bingung. Beda dengan Islam, jelas. Kul wallahu ahad, katakan Allah itu satu. Anak kecil lo paham. Tapi kalau untuk menerangkan tiga unsur sebenarnya satu-satu jadi tiga, profesor bodak lo bingung. Agama enggak jelas itu. Tayib, kita kembali ke materi. Sampai mana tadi? Akhirnya dipilihlah yang apa namanya? Trinitas ini. Terjadi konsili Nisea sekian ratus tahun setelah Nabi Isa wafat. Konsili Nisea diprakarsai oleh Kaisar Romawi, semua injil dikumpulkan. Seluruh injil yang tidak setuju dengan Trinitas dihapuskan, dibakar, dientekkan. Tinggal semua injil yang apa? Trinitas. Dan semua aliran seperti selain Trinitas dibasmi. Paham? Lah aliran yang enggak trinitas namanya aliran unitarian. Lah aliran unitarian ini tokohnya namanya Arius. Dikejar-kejar, dihabisi. Lah ketika Rasul diangkat jadi Rasul masih ada sisa-sisa unitarian itu. Di antaranya adalah pendeta-pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Fahimtum am la? Bisa dipahami apa enggak? Salman, masa saya ceritakan lagi Salman kan enggak dah. Salman ketemu pendeta ini, diajari tauhid, diajari ini, ketemu pendeta ini, diajari tauhid, sampai akhirnya enggak ada lagi, wahai anakku, sudah selesai masa kenabian. Kan gitu kan? Terakhir kamu harus pergi ke tempat yang banyak kurmanya. Nabi itu cirinya satu, tidak menerima sodako tapi menerima hadiah. Di tempat yang banyak kurmanya diapit oleh dua pegunung, oleh banyak pegunungan. Kemudian di antara apanya? Di pundaknya ada apa? Tanda kenabian. Ini enggak mungkin kalau enggak unitarian. Pasti unitarian itu. Karena trinitas pasti enggak mau. Paham? Sampai sini? Itu menunjukkan pendeta-pendeta yang ditemui oleh Salma kan mengatakan seperti sudah anakku tidak ada lagi orang Nasrani yang seperti aku. Itu kan dalil bahwa enggak sembarangan Nasrani, karena kenyataannya Nasrani masih banyak. Kenyataannya masih ada uskup, masih ada pendeta-pendeta lain banyak. Tapi kok kenapa pendeta ini ngomong kayak gitu? Itu dalil bahwa pada waktu itu enggak ada yang pemahamannya seperti itu, Kristen Salafi pada waktu itu. Iya, yang paling sesuai dengan zamannya Nabi Isa. Ya. Ortodoks Kristen, ya. Tapi bukan yang sekarang, beda lagi. Paham sampai sini ya? Nah, unitarian termasuk waroko ini. Waroko ini termasuk yang itu tadi, akhir-akhir unitarian yang masih ada itu. Makanya ketika diceritani Nabi enggak pakai ragu-ragu, langsung mengatakan yang ketemu kamu itu namanya Jibril, dulu pernah datang kepada Nabi Musa, seandainya hidupku panjang aku akan membelamu ketika kamu diusir. Langsung enggak pakai ragu-ragu. Kan gitu. Enggak pakai ragu-ragu. Seperti para ahli ilmu yang ditemui oleh siapa tadi? Salman, enggak ragu-ragu lagi. Sudah enggak ada, wahai anakku. Sudah saatnya Nabi itu keluar, loh kan? Jadi sudah bisa membaca fenomena alam juga bahwa sudah seperti ini akan datang Nabi itu. Itu ya? Itu pelajaran nomor berapa itu? Hah? Nomor 8. Pelajaran nomor 9. Iya, nomor 9 ya. Pelajaran nomor 9, siapapun yang mengajarkan tauhid pasti akan dimusuhi. Siapapun yang mengajak dan mengajarkan tauhid pasti akan dimusuhi. Nabi aja sampai heran. Loh, mereka akan mengusir aku. Mereka akan nyakiti aku. Kan enggak percaya di awal waktu. Kenapa? Selama ini orang kafir Quraisy baik enggak sama Nabi? Enggak ada yang menyakiti Nabi. Semua baik. Karena tahu Muhammad itu orang baik. Tapi ketika diomong gitu kaget Rasulullah. Dan kata Waroko, tidaklah orang membawa seperti apa yang kamu bawa. Tidaklah orang yang akan mendakwakan seperti apa yang kamu dakwakan. Kecuali pasti disakiti oleh umatnya, oleh kaumnya. Jadi, barang siapa yang menegakkan tauhid mesti akan dimusuhi. Ya. Jadi dimusuhi karena tauhidnya, karena akhlaknya enggak mungkin gitu loh. Kan akhlaknya Nabi baik. Adapun kita kok dimusuhi ya, belum tentu juga. Mungkin akhlak kita ada yang kurang. Tapi secara umum orang yang mendakwakan tauhid tetap akan di apa? Dimusuhi. Sampai sini ya. Insyaallah besok akan kita lanjutkan. Jadi sampai wahyu vakum ya. Turun wahyu pertama surat apa tadi? Iqra. Pelajaran terakhir nomor 10. Buka lagi bukunya, lupa tadi. 10 ini penting loh. Nomor 10 ini dalil tentang pentingnya ilmu. Nomor 10, pelajaran nomor 10 dalil tentang pentingnya ilmu. Bismillah. Hadis Bukhari ini atau cerita tadi itu permulaan wahyu, dalil tentang pentingnya ilmu. Pertanyaan saya, mana dari cerita tadi yang menunjukkan pentingnya ilmu? Ayo jawab. Ayat yang pertama kali turun itu Iqra, bukan sembahlah Allah. Tuh. Tauhid itu kan yang paling inti, betul enggak? Tapi ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan sembahlah Allah. Gimana caranya nyembah kalau enggak punya ilmu? Coba antum lihat, Iqra, bacalah. dan membaca adalah perangkat untuk mendapatkan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang mengajari manusia. Loh, pakai kata allama. Allama yu'allimu dari akar kata apa? Al-ilm. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia apa yang dia tidak ia tahu. Allama dari kata allama, transfer ilmu. Berarti surat yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun menunjukkan keutamaan ilmu. Pembahasan ilmu. Kalau antum nanti pulang ke rumah, baca surat Al-Alaq bagian pertama. Nanti sama akan melihat bahwa itu pentingnya ilmu. Allamal insana ma lam ya, sebelumnya alladhi allama bil qalam. Allama dari kata-kata alif lam mim, ilmun. Paham ya? Itu penting. Berarti pelajaran yang nomor 10 biar genap 10 adalah apa tadi? Pentingnya ilmu. Pelajaran nomor 11. Biar ganjil ya. Biar sama dengan rokaat raweh kita. Pelajaran nomor 11. Wallahu a'lam bisawab. Ini adalah dalil tentang Islamnya Waraqah bin Naufal. Dalil tentang Islamnya Waraqah bin. Islam dalam makna yang luas. Nabi Isa Islam, Nabi Ibrahim Islam, kan gitu kan? Nah, termasuk Waraqah bin Naufal. Dalil tentang Islamnya Waraqah bin Naufal. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Sampai sini semoga bermanfaat. Besok akan kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.